تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Hakim bin Saif Ar-Raqqi. Ini Hakim bin Saif sudah berlalu ya. Qala haddatsana Ubaidullah bin Amr, ini Ar-Raqqi juga sudah berlalu. Ana Abdul Karim, ini Abdul Karim Al-Jazari sudah berlalu. Ana Ata, dari Ata Ibn Yasar sudah berlalu. An Muharrar bin Abi Hurairah, ini putra dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, namanya Muharrar. Dan beliau ini disebutkan meninggal di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dan biasanya bergampangan ya di sini, di seperti ini. Iya. Hanya saja Muharrar ini disebut makbul di biografinya. Makbul itu artinya apa? Asal haditsnya lemah, kecuali kalau dia ada pendukung. Qala kuntu fi safarin fasumtu ramadana. Tabliyah, saya pernah dalam perjalanan maka saya puasa Ramadan. Falamma raja, begitu dia kembali, qalahu Abu Hurairah ikdihi faqadahu. Maka Abu Hurairah berkata kepadanya, ganti puasamu. Maka dia pun menggantinya. Iya. Dia menggantinya. Ya mungkin fatwa dari sebagian sahabat ya. Tapi telah syah dari sahabat yang lain menyelisihi hal ini, bahwa puasanya tetap syah. Dan itu pendapat yang lebih kuatnya. Pendapat yang lebih kuatnya. Dan itu pendapat mayoritas sahabat. Dan itu yang mencocoki hadith-hadith Nabi SAW yang tegas di dalam hal ini.